بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kitab yang menjelaskan matan Al-Usul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan ar-ruknu tsani min arkanil iman, rukun yang kedua dari rukun-rukun iman. Wahwal imanu bimalaikatillah, yaitu beriman dengan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan telah kita baca sebagian penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang al-iman bil malaikah. Masih tersisa penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala tentang rukun iman yang kedua ini, yang insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan. Faqala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام. Beriman terhadap malaikat-malaikat Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Disebutkan di sini rukun-rukun Islam. Mungkin maksud beliau adalah ruknul iman. Bisa jadi sabqul lisan, salah ucap, atau yang semisalnya. Mengimani malaikat-malaikat Allah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Faman jahadal malaikata, maka barang siapa yang menentang keberadaan malaikat, waqala la yujad malaikah li'annana la narahum, kemudian dia berkata tidak ada malaikat karena kita tidak melihatnya. Hadza, yang seperti ini, orang yang seperti ini mengingkari keberadaan malaikat dan mengatakan bahwasanya malaikat tidak ada karena kita tidak melihatnya, hadza yakunu kafiron mulhidan zindiqan. Orang seperti ini dia kafir, menyimpang dan zindiq. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang seperti ini, keyakinan kekufuran, yaitu menentang, mengingkari malaikat. Li'annahu lam yu'min bil ghaib, kenapa dia dikatakan kafir, mulhid, zindik? Karena dia tidak mengimani perkara-perkara yang ghaib. Dia berdalil karena kita tidak melihat malaikat, sehingga enggak ada malaikat karena kita tidak melihatnya. Orang seperti ini kafir zindik, Wali'adzubillah, karena dia tidak beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Sehingga hukum orang yang mengingkari keberadaan malaikat, maka dia kafir. Wa kadzalika, demikian juga alladzi yu'awwilul malaikah, orang yang mentakwil makna malaikat. Ditakwil, dia memang meyakini ada malaikat, tapi ditakwil malaikat itu maksudnya ini. Ditakwil sama dia. Fayaqul, sehingga dia mengatakan al malaikatu innama hiya ma'anin, malaikat itu hanya sekedar makna. Malaikat itu sekedar makna saja. Walaisat ajsaman, dan bukan ajsam, bukan jisim, bukan jasad. Bukan makhluk yang berwujud, yang berjasad, tetapi sekedar makna. Ditakwil ya. Wahiyal hawajis allati ta'ti 'alal insan. Kemudian dia juga mengatakan malaikat itu sekedar hawajis, sekedar bisikan. Allati ta'ti 'alal insan, yang datang kepada seseorang. Bisikan atau pikiran yang terbetik pada diri seseorang. Ingkanat hawajis khair fahiyya malaikah, kalau bisikannya bisikan-bisikan yang baik, pikiran-pikiran yang baik, maka ini malaikat. Wa ingkanat hawajis syar fahiyya syayatin, kalau bisikannya adalah bisikan-bisikan jahat, maka ini artinya syaitan. Orang yang mentakwil seperti ini, mentakwil malaikat dengan makna seperti ini, ya, tidak mengimani malaikat itu punya jasad, ya, nah, memiliki sayap dan lain sebagainya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Kemudian dia mengatakan malaikat hanya sekedar makna saja, bisikan pikiran yang terbetik pada diri seseorang. Kalau bisikan tersebut baik, maka dia namanya malaikat. Kalau bisikannya jahat, maka dia namanya syaitan. Maka orang yang mentakwil malaikat dengan makna seperti ini, fahadza qaulun qaulu ilhadiyin, ini adalah ucapannya orang-orang mulhid, orang-orang kafir, ucapannya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jal. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah dari keyakinan seperti ini, keyakinan ilhadiyah, keyakinan yang menyimpang, sesat dan menyesatkan, keyakinan yang batil. Kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang seperti ini. Adapun ahlu sunnah meyakini malaikat punya bentuk, wujud. Salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, ada wujudnya, ada bentuknya. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya, sampai ada yang punya 600 sayap. Kita mengimani, bukan malaikat itu adalah makna-makna, bukan. Adapun mereka yang mentakwil malaikat dengan takwilan bahwasannya malaikat itu sekedar makna atau bisikan atau pikiran yang terbetik dalam diri seseorang, Kalau itu bisikan baik namanya malaikat, kalau itu bisikan jelek maka itu syaitan, maka ini ucapannya ilhadiyun. Ucapannya orang-orang yang mulhid, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Wal'iyadzubillah. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan, huwa fi tafsiril manar. Tafsir seperti ini ada dalam kitab tafsir Al-Manar, kitab yang mutadawil, tersedia, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Tafsir Al-Manar. Naqalahu Muhammad Rashid Ridho an syaikhihi Muhammad Abduh. Yang tafsir ini dinukilkan oleh Muhammad Rashid Ridho dari syekhnya. Siapa syekhnya Muhammad Rashid Ridho? Muhammad Abduh. Sangat disayangkan bahwasannya takwil malaikat dengan takwil seperti ini ada dalam kitab tafsir Al-Manar. Wahada, dan yang seperti ini, yang mentakwil-takwil seperti ini, memaknakan malaikat itu sekedar makna, bisikan, pikiran yang terbetik dan seterusnya. Hadza kalamul falasifah. Ini kalamnya, ucapannya orang-orang filsafat. Ucapannya orang-orang filsafat. Wahwa kalamun batil, dan ini adalah kalam yang batil. Ucapan yang batil. Man taqadahu fahuwa kafir. Yang barang siapa meyakini keyakinan seperti ini, malaikat itu sekedar makna, ya, malaikat itu adalah pikiran dan bisikan baik. Kalau syaitan itu pikiran dan bisikan jelek. Yang meyakini keyakinan seperti ini, fahuwa kafir, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Lakin narju annahu naqalahu wa lam ya'takidhu. Syekh masih berhusnudzon di sini kepada Muhammad Rashid Ridho. Akan tetapi kami berharap Muhammad Rashid Ridho ini sekedar menukil dan tidak meyakininya. Kenapa? Kalau meyakini maka kafir. Kata Syekh, kami berharap si Rashid apa Muhammad Rashid Ridho ini naam sekedar menukil dan tidak meyakininya. Walakin akan tetapi kata Syekh, naqluhu min ghairi ta'kibin fihi khuturah. Penukilan Muhammad Rashid Ridho dari ucapan syekhnya Muhammad Abduh, ya, tanpa disertai ta'qib, tanpa disertai komentar, ya, nah, sekedar menukil, jadi seolah-olah benar kalau sekedar menukil. Beda kalau dinukil kemudian dikomentari. Nah, akan tetapi ucapan ini ucapan batil. Boleh menukil, tetapi dikomentari. Nah, diperingatkan pembacanya dari ucapan tersebut, ya, ucapan batil tersebut. Dan di sini Muhammad Rashid Ridho tidak mentakkid, ya, tidak mengkomentari dan tidak menyalahkan, ya, dan tidak memperingatkan pembaca dari pendapatnya syekhnya Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manar tentang makna malaikat. Maka menukilkan ucapan batil seperti ini tanpa mengomentari, tanpa memberikan peringatan kepada pembaca, fihi khuturah, yang seperti ini khuturah, padanya terdapat bahaya, bencana. Mestinya dikomentari, mestinya diperingatkan pembaca dari kalam yang batil. Wahadha kalamun batil, wa kufurun bil malaikati nas'alullaha al-afiyata wassalama. Kata Syekh, ini adalah ucapan yang batil, yaitu mentakwil malaikat dengan makna na'am, bisikan atau pikiran yang baik. Ini adalah takwil yang batil, kalam yang batil, bahkan kekufuran terhadap malaikat-malaikat Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalama, kita memohon kepada Allah keselamatan. Dan ini pelajaran bagi kita tentang bahayanya ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu filsafat, dan seterusnya. Fihi khuturah, terdapat bahaya, bencana. Jelas-jelas di dalam ayat dikatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya, yang mereka memiliki sayap-sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap, dan seterusnya. Jelas dalam ayat, malaikat itu berwujud, berbentuk, makhluk ciptaan Allah, bukan makna. Demikian pula dalam hadis disebutkan bahwasanya malaikat Jibril punya 600 sayap. Jelas hadisnya sahih. Maka ini naam pelajaran bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Alkitab wa Sunnah, bukan kembali kepada ilmu filsafat atau ilmu kalam atau pendapat-pendapat manusia. Tetapi kembalilah kepada Alkitab was-Sunnah. Jika tidak, contohnya seperti ini, mentakwil malaikat dengan takwil yang batil. Kemudian, fal insanu la yadkhulu bi'aqlihi wa tafkirihi Awyan kulu anil falasifati aw anil zanad an anil zanadiqati syai'an min umuriddin din wa umuril ghaib. Seseorang itu, fal insan la yadkhul bi aqlihi wa tafkirih. Seorang itu tidak boleh dalam perkara agama, dalam perkara yang gaib, nah, masuk dengan akalnya dan juga dengan pikirannya. Enggak boleh. Agama dijadikan akal-akalan. Ajaran agama dilandaskan kepada akal, atau perkara yang gaib dilandaskan kepada akal. Enggak boleh. Akal enggak sanggup, enggak nyampe ke sana. Akal itu terbatas. Maka dalam perkara-perkara agama dan perkara-perkara yang gaib, seperti tentang malaikat, ya, termasuk dalam perkara yang gaib, maka seseorang tidak masuk dengan akalnya dan dengan pemikirannya. Awyan kulu anil falasifa, dan juga dalam perkara agama dan dalam perkara yang gaib, jangan menukil dari orang-orang filsafat. Aw anil zanadiqah, dan juga jangan menukil dari orang-orang yang zindiq sedikit pun dalam perkara agama, dalam perkara yang gaib, jangan menukil dari orang-orang filsafat dan orang-orang yang zindiq sedikit pun, dan jangan masuk dengan akalnya atau pikirannya. Terus bagaimana? Wa innama ya'tamidu 'alal kitabi was-sunnah. Mestinya seseorang itu hanya bersandar kepada Alkitab was-sunnah dalam perkara agama dan dalam perkara yang gaib. Mestinya seseorang bersandar hanya kepada Alkitab was-sunnah. Hadza huwal wajib, ini yang wajib bagi setiap orang. Nah, kemudian wa yudzkaru fi tafsiril manar annahu manqulun min kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali wallahu a'lam. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Al-Manar, dalam kitab tafsir Manar ini, bahwasannya apa yang ada dalam tafsir Al-Manar ini juga dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid, na'am, Muhammad Al-Ghazali wallahu a'lam. Kitab Ihya Ulumuddin, nah, kata Syekh, kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali fihi tawam wa fihi balaya. Sedangkan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali di dalamnya terdapat tawam dan juga balaya. Terdapat bencana dan musibah. Karena di dalamnya terdapat filsafat, ilmu kalam, kemudian tasawuf, kemudian apa lagi? Hadis-hadis yang mungkar. Bukan sekedar mungkar, hadis-hadis yang maudhu, palsu, dipalsukan. Dan juga keyakinan-keyakinan batil yang lain. Dan Al-Ghazali banyak juga menukil dari Abu Yazid Al-Bustami yang memiliki keyakinan Al-Ittihad wal-Hulul. Yang Bustami ini memiliki keyakinan Ittihad wal-Hulul. Ittihad yaitu Allah menyatu dengan makhluk, manunggaling kawula Gusti, bahasa Jawanya. Dan juga dia berprinsip dan berkeyakinan Hululiyah. Al-Hululiyah, Allah menyatu di setiap tempat. Ada anjing lewat, oh itu Allah. Ya, ini keyakinan Hululiyah. Keyakinannya Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi ya. Kalau Ibnul Arabi, ulama sunnah. Tanpa alif lam, Ibnu Arabi. Jangan kebalik atau jangan tertukar. Keyakinan Hululiyah Abu Yazid Al-Bustami. Dan Ghazali nukil dari Al-Bustami ini. Sehingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini terdapat tawam wa balaya, bencana dan musibah. Bersamaan dengan ini sangat disayangkan, banyak kaum muslimin yang mengeluk-elukan kitab ini. Mengeluk-elukan kitab ini, bahkan ada yang mengatakan barang siapa yang belum membaca kitab Ihya Ulumuddin maka dia bukan ahya. Wa man lam yaqra kitab al-ihya falaysat bi ahya. Yang belum baca kitab Ihya Ulumuddin katanya dia bukan orang yang hidup. Falaysat bi ahya, dia bukan orang hidup. Allahul musta'an, sampai ada yang seperti ini. Saking mengeluh-elukan kitab Ihya Ulumuddin karena kejahilan, kebodohan, kejahilan, kebodohan terhadap akidah yang benar, dan juga kejahilan, kebodohan terhadap ilmu hadis, ilmu tafsir, dan yang lainnya. Taib, dan para ulama memperingatkan dari bahayanya kitab Ihya Ulumuddin, walaupun di dalamnya ada sedikit faidah ya, kalau dalam masalah-masalah hati, melunakkan hati, melembutkan hati, ada sedikit faidah, tetapi keburukannya lebih banyak, sehingga tidak pantas kitab ini dibaca oleh kaum muslimin, apalagi oleh para pemula. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala dulu punya perpustakaan khusus Kutubud Dolal, kitab-kitab sesat, dan kitab ini dimasukkan dalam golongan dari kitab-kitab sesat tersebut, Kutubud Dolal. Para ulama alaihim rahmatullah memperingatkan dari bahaya kitab ini ya, sejak zamannya Az-Zahabi ya. Sudah diperingatkan. Qadhi Iyad rahimahullah memperingatkan juga dari bahaya kitab ini. Bahkan Qadhi Iyad menyebutkan bahwasannya sebagian para ulama berfatwa untuk membakar kitab ini. Dan di akhir fatwanya belum mengatakan famtazil, dan kerjakanlah, laksanakanlah. Sebagian sampai seperti ini. Seperti Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala. Demikian pula para ulama setelahnya memperingatkan bahaya dari kitab Ihya Ulumiddin. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala mengganti kitab ini, bukan Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutnya bukan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin kan artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Artinya beliau mengatakan ini bukan kitab Ihya Ulumuddin, ini kitab Imadatu Ulumuddin, kitab yang mematikan ilmu agama. Kita lanjutkan. Wa kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali fi Tawam wa fi Balaya. Kitab Ihya Ulumuddin, kata Syekh Shalal Fauzan, yang karya Ghazali ini terdapat bencana dan balaya musibah. Wa in kana fi syai'un minal khairi wal fawaid. Walaupun di dalamnya terdapat sedikit kebaikan dan faedah, lakin fihi minal muhlikat was sumumi syai'ul katsir. Tetapi di dalamnya terdapat perkara-perkara yang membinasakan, dan di dalamnya terdapat racun-racun yang banyak. Racun yang berbahaya, muhlikah, yang membinasakan, tentang filsafat, ilmu kalam, tasawufnya, kemudian akidah tadi, takwil-takwil yang batil, keyakinan ittihadiyah, hululiyah, racun-racun yang banyak. Walaupun ada kebaikannya dan faedahnya, tetapi yang keburukannya atau racunnya itu lebih banyak. Wahwa kitabun mukhtalit, kitab ini kitab mukhtalit, kitab campur aduk. Syarruhu aktsar min khairi, yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fala yaliku bil mubtadi'i awil 'ami an yutali'a fihi, dan tidak layak bagi pemula dalam menuntut ilmu atau bagi orang awam untuk membaca kitab ini. Tidak layak, tidak pantas untuk membaca kitab ini, illa kecuali idza kana indahu ilmun wa tamyiz bainal haqqi wal batil, kecuali kalau dia punya ilmu dan punya kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. Tentunya siapa ini? Para ulama. Para ulama mungkin mereka membaca kitab ini untuk membantah, membantah keyakinan-keyakinan atau pendapat-pendapat yang batil dalam kitab tersebut. Yang namanya membantah otomatis harus membaca dulu apa yang mau dibantah. Nah, adapun orang pemula kayak kita-kita ini pemula, ya. Nah, kemudian apalagi orang awam enggak pantas membaca kitab ini. Lebih pantas bagi kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya. Lebih pantas bagi kita untuk membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, atau kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram, ya. Atau Umdatul Ahkam atau Al-Arba'un An-Nawawiyah atau yang lainnya, ya. Dari kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis atau kitab-kitab akidah. Nah. Ini yang semestinya kita seriusi, ya. Kitabullah dan kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah dan yang lainnya. Baik, masih tersisa sedikit penjelasan. Dua paragraf lagi. Namun karena sudah masuk waktu Isya, kita skor dengan azan Isya. Kemudian kita lanjutkan setelah azan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wal malaikatu laysu ma'anin kama yaqul, dan malaikat itu bukan makna, sekedar makna, kama yaqul, sebagaimana yang mereka katakan. Balil malaikatu ajzamun wa ashkal, akan tetapi malaikat itu adalah berjism dan bersyakl, berjasad atau berbentuk dan berwujud, bukan sekedar makna. Yatashakkaluna bi ashkalin a'tahumullahul qudrata 'alaiha, yang mereka para malaikat mampu untuk berwujud dengan beberapa wujud. Yang mereka Allah berikan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Malaikat Jibril yang punya 600 sayap, yang sayap-sayapnya menutupi ufuk barat dan timur, itu bisa berubah wujud menjadi seorang manusia. Dan mereka, para malaikat, Allah berikan kemampuan untuk seperti ini, berubah wujud. Maknanya malaikat itu ada wujudnya, ada bentuknya, bukan makna. Dan Allah berikan kemampuan kepada mereka untuk berubah menjadi beberapa wujud. Walihada kana Jibril alaihi salam yati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajul. Oleh karena ini Jibril alaihissalatu wassalam ketika itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang pria, dalam bentuk seorang laki-laki yang putih bajunya, putih bersih, dan rambutnya hitam legam, rapi, bersih. Fa'atahumullahul qudrata 'ala tashakkul fi ashkal min ajli maslahati bani Adam. Mereka para malaikat Allah berikan kemampuan untuk bertasyakkul, untuk berubah wujud menjadi wujud manusia atau wujud yang lainnya. Naam, min ajli maslahati bani Adam, dalam rangka untuk kemaslahatan anak Adam. Li'anna bani Adam la yutikuna ru'yatal malaika ala khilqatihim allati khalaqahumullah 'alaiha. Karena anak-anak Adam itu enggak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Manusia, anak Adam ini enggak mampu untuk melihat malaikat pada bentuk aslinya yang Allah ciptakan mereka. Wa inna mayatuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin. Hanya saja malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Dalam bentuk seorang laki-laki. Rifqan bi bani Adam, sebagai kelembutan untuk anak-anak Adam. Karena anak-anak Adam enggak mampu melihat bentuk malaikat yang sebenarnya. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki. Sebagai kelembutan bagi anak-anak Adam. Demikian pula mereka datang kepada Nabi Lut sebagai orang laki-laki. Demikian pula mereka datang para malaikat ke Nabi Ibrahim juga sebagai laki-laki. Wala yarawna ala suratihim wa haqiqatihim illa indal azab. Dan mereka, manusia, anak-anak Adam, tidak akan melihat malaikat dengan bentuk aslinya, bentuk yang sebenarnya, illa indal azab, kecuali ketika diazab. Kecuali ketika diazab. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma yarawnal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari mereka melihat malaikat, kapan? Ketika meninggal atau ketika hari kiamat. Pada hari mereka melihat malaikat, yaitu melihat dalam bentuk aslinya, la bushra yauma idzil lil mujrimin, tidak ada kabar gembira lagi di hari itu untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang mujrim, yang durhaka. Ini menunjukkan bahwasannya bani Adam, manusia, tidak melihat bentuk malaikat dalam bentuk aslinya kecuali ketika terkena azab, terkena siksa. Wa indal maut, demikian pula, naam, kecuali ketika mengalami sakaratul maut. Kecuali ketika apa? Naam, mengalami al maut, kematian. Yu'ayyinuhumul insan, ketika seseorang mengalami al-maut, kematian, maka dia akan melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Yarol malaikat al-maut, dia akan melihat bentuk asli malaikat maut. Jadi manusia akan melihat bentuk asli dari malaikat ketika kapan? Ketika dia diazab atau ketika dia mengalami al-maut, kematian. Dia akan melihat bentuk aslinya. Lakin fi dunia, adapun di dunia ini, wa ala qaidil haya, semasa masih hidup di dunia ini, dalam keadaan masih hidup ya, seperti kita-kita ini masih hidup di dunia, la yarahum, maka mereka, manusia, tidak akan dapat melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Li'annahu la yutiku ru'yatahum, karena manusia itu tidak mampu untuk melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Khalaqahumullahu min nur. Allah ciptakan mereka malaikat dari cahaya. Wa khalaqasyayatina min nar. Dan Allah menciptakan syaitan dari api. Kama fil Quran, sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Wa khalaqa Adam min turab, dan Allah menciptakan Adam dari tanah. Fallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari nyala api, itu dari api. Kemudian qala syekh, berkata syekh rahimahullah hafizahullah taala, wal kuffar ya'taqiduna annal malaikata banatullah. Beliau sedikit menyebutkan tentang keyakinan batil tentang malaikat. Dan orang-orang kafir, kata syekh, mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Dan ini ucapan yang keji, ucapan yang batil, sangat keji, karena menuduh Allah punya anak, seolah-olah Allah butuh kepada makhluk. Orang-orang kafir berkeyakinan seperti ini, bahwasanya malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 19, waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Dan mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat, yang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, mereka menjadikannya sebagai inatha. Orang-orang kafir itu menjadikan malaikat sebagai inatha, sebagai naam, makhluk yang berjenis kelamin perempuan. Nas'alullah salama wal afiyah wal iyadu billah. Asyahidu khalqahum, kemudian kata Allah, asyahidu khalqahum, apakah mereka orang-orang kafir ini menyaksikan, melihat ketika malaikat diciptakan? Apakah mereka orang-orang kafir menyaksikan penciptaan malaikat, sehingga mereka mengatakan bahwa malaikat itu perempuan, putri-putrinya Allah? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh akan ditulis persaksian mereka, orang-orang kafir ini, wa yus'alun, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan mereka yang batil, tuduhan mereka yang keji kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, adapun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya malaikat adalah hamba-hamba Allah, makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang mulia. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang rukun iman yang kedua, wahwa al-imanu bimalaikatillah, mengimani malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan mencakup keimanan terhadap malaikat juga mengimani nama-nama mereka yang terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Adapun yang tidak disebutkan namanya, kita imani secara umum. Adapun yang disebutkan khusus namanya, seperti Jibril, atau Mikail atau Israfil dan yang lainnya, maka kita imani ini namanya. Atau malakul maut, malaikat al maut yang tugasnya mencabut nyawa, kita imani ini namanya malaikat al maut. Demikian pula kita mengimani tugas-tugas mereka yang Allah amanahkan kepada mereka. Ada malaikat yang bertugas untuk memikul arsy, ada yang bertugas untuk mencabut nyawa, ada yang bertugas meniup sangkakala, ada yang bertugas menyampaikan wahyu, dan lain-lain. Dari tugas-tugas malaikat yang sebagiannya sudah kita baca. Demikian pula kita mengimani sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis. Ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, ada yang punya 600 sayap. Kita imani sifat-sifat mereka. Taib. Dan insyaallah, ada sedikit tambahan tentang iman kepada malaikat, tentang sifat-sifat para malaikat yang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis. Namun insyaallah pembahasan ini, yaitu faedah tambahan tentang sifat-sifat malaikat yang disebutkan dalam ayat dan hadis, akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana sifatnya Jibril, bagaimana sifat malaikat pembawa dan pemikul arsy, dan seterusnya yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan salah kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.